Sejak kau putuskan cinta karena salah yang aku lakukan, ku coba meneguk anggur merah untuk melupakan semua penyesalanku. Namun dalam gelas ini serasa aku melihat wajahmu. Sejak kau putuskan cinta karena salah yang aku lakukan, ku coba meneguk anggur merah untuk melupakan semua penyesalanku. Namun dalam gelas ini aku melihat wajahmu. Terima kasih.